semakin bertambah air. Aksimu manismu menggoda hatiku, itulah yang membuat aku cinta padamu, itulah yang membuat ku terkenang selalu. Terima kasih.